ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا. إخواني وفقا الله وإياكم لما يحبه ورضاه. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Pada saat ini kita berada di akhir dari bab atau kitabul ilmi. Insyaallah dalam pekan-pekan depan insyaallah akan kita selesaikan kitabul ilmi. Dan kali ini kita akan membuka bab baru, babul haya'u fil ilmi. Bab al-haya, haya artinya rasa malu, fil ilmi, tentang ilmu. Pada beberapa waktu yang lalu telah kita jelaskan tentang apa haya minal iman, bahwa haya rasa malu itu bagian dari iman. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang haya, rasa malu pada apa? Pada ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa al-haya, rasa malu itu ada dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji adalah haya syar'i. Haya yang itu terjadi salah satu bentuknya adalah apa? Bentuk penghormatan untuk orang yang lebih besar, orang yang lebih tua. Atau kemudian kalau kaitannya dengan hak Allah SWT, seseorang malu untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, rasa malunya itulah yang menghalangi dia untuk berbuat dosa. Ini yang dimaksud dengan rasa malu yang terpuji, dan itu bagian dari iman. Rasa malu, nah, seseorang yang kemudian menghalangi dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini yang terpuji. Yang itu disebut dengan haya syar'i, rasa malu yang syar'i. Yang kedua adalah al-haya matmum, yang tercela. Rasa malu yang menjadi sebab seseorang meninggalkan perintah syar'i. Rasa malu yang menyebabkan seorang meninggalkan perintah syar'i. Seorang mungkin ketika bekerja di sebuah instansi pemerintah, salah satu di antara perintah Allah SWT bagi kaum laki-laki, sholat secara berjamaah, kemudian dia merasa malu kalau kemudian akhirnya sholat dengan diam-diam, atau bahkan kadang-kadang seorang akhwat kalau kemudian memakai jilbab merasa malu, akhirnya dia tanggalkan jilbabnya. Ya, atau kemudian seorang, yang jelas bahwa itu menjadi sebab dia meninggalkan perintah-perintah syar'i. Maka ini yang tercela. Nah, dan ini menunjukkan kelemahannya. Menunjukkan kelemahannya. Oleh sebab itu di sini Imam Bukhari rahimahullah taala, yang katanya dengan haya rasa malu pada ilmu, beliau menukil dari athar perkataan Imam Mujahid Ibnu Jibr Al-Makhzumi. Ini seorang ahlu tafsir, Imam Mujahid Ibnu Jibr Al-Makhzumi, seorang tabi'i ma'ruf. Imam Bukhari rahimahullahu taala mendatangkan nukilan athar dari Imam Mujahid. Wa qala Mujahid la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Wa qalat Aisyatu na'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u ayatafaqqahna fid din. Imam Mujahid menuturkan la yata'allamul ilma, seorang yang atau pemalu atau seorang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan pernah menghasilkan ilmu. Seorang pemalu atau seorang yang sombong la ta'alma, tidak akan pernah belajar ilmu. Kenapa? Rasa malunya ini akhirnya menyebabkan dia meninggalkan thalabul ilmi. Dan rasa sombongnya bagi orang sombong akhirnya menghalangi dia untuk belajar. Merasa dia adalah orang yang paling tahu, sudah tahu, sehingga kemudian dia meninggalkan thalabul ilmi. Ini yang dimaksud adalah haya matmum, rasa malu yang tercelah. Karena ilmu adalah ilmu syar'i, wajib bagi seorang untuk mempelajarinya, tapi ketika dia dikuasai oleh rasa malunya, akhirnya dia tinggalkan. Maka rasa malu seperti adalah rasa malu yang tercela. Sebagaimana juga apa seorang yang sombong, sifat sombongnya ini akhirnya menghalangi dia untuk apa? Untuk belajar, karena dia merasa sudah tahu atau yang paling tahu. Ini yang dimaksud oleh Imam Mujahid Ibn Jibr ini, bahwa la ya'lamul 'ilma, tidak akan belajar ilmu seorang pemalu dan seorang yang sombong. Wa qalat Aisyah tu, kemudian juga beliau menukil perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, na'man nisa'u, sebaik-baik wanita nisa'ul ansar, wanita di kalangan ansar sahabiyah, lam yamna'hunna haya'u, rasa malu tidak menghalangi mereka ayatafaqahna fiddin, untuk mempelajari ad-din, agama. Ini perhatikan perkataan Imam Mujahid menjelaskan tentang salah satu jenis rasa malu atau sifat malu yang tercela. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur bahwasanya rasa malu yang terpuji ini tidak menghalangi kaum wanita dari kalangan sahabat Ansari untuk apa? Bertanya tentang ilmu, belajar agama, mempelajari ilmu. Ini adalah sifat malu yang terpuji yang mendorong mereka untuk kemudian yatafaqah fiddin, belajar agama, bertanya, dan kemudian alhamdulillah mendapatkan pemahaman dalam ilmu agama. Taib, perkataan Imam Mujahid ataupun Aisyah ini adalah kalau dalam istilah ilmu hadis ini termasuk ta'liknya atau hadis yang disebut oleh para ulama disebut dengan apa? Hadis al-mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari. Karena di sini tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan sanadnya secara keseluruhan. Yang disebut mu'allaq adalah hadis yang terjatuh dari sanadnya dari awal satu atau dua atau lebih. Hadis yang terjatuh dari sanadnya dari awal sanadnya seorang rawi atau lebih. Di sini seluruh rawi dari sanad ini dihapuskan oleh Imam Bukhari dan tidak disebutkan kecuali perkataan Imam Mujahid ataupun Aisyah. Hakikatnya di sana hadis ini bersambung dari jalan Ibrahim bin Muhajir an Safiyah binti Syaibah an Aisyah. Ya. Dan juga apa? Perkataan Imam Mujahid ini juga di riwayat yang lain itu disebutkan secara lengkap. Ya, disebutkan secara lengkap, hanya di sini tidak disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala karena beberapa sebab. Ya, karena beberapa sebab yang jelas ini bukan di usul hadisnya. Ini salah satu perkataan seorang tabi'i dan seorang sahabiyah umum, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di usulnya. Kalau usulnya semuanya disebutkan dengan apa? Dengan riwayatnya, dengan sanadnya, dengan rawi-rawinya. Atau kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala kadang menyebutkan asar ini di beberapa tempat. Di tempat ini beliau tidak menyebutkan sanadnya secara sempurna, secara keseluruhan, tapi di tempat lain Beliau menyebutkan secara keseluruhan. Seperti contohnya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Berapa banyak Imam Bukhari menyebutkan hadis ini. Kadang beliau sebutkan sanadnya, kadang beliau langsung menyebutkan rawinya. Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, tanpa menyebutkan sanadnya secara keseluruhan. Karena apa? Di tempat yang lain sudah disebutkan. Jadi beliau tidak ingin mengulang-ulang lagi penyebutan sanadnya. Atau kadang Imam Bukhari menyebutkan asar tersebut tanpa menyebutkan rawi atau sanadnya. Karena beliau bahwasanya ada perbedaan pendapat para ulama tentang rawi-rawi yang ada di dalamnya. Ada yang mengatakan rawi ini dhaif, ada yang mengatakan bahwa rawi ini adalah seorang yang thiqah atau kurang dari itu. Ada perbedaan pendapat tentang rawi-rawi dari asar atau sanad tersebut. Maka beliau tinggalkan penyebutan sanadnya begitu. Ya. Jelas atar ini sesuai dengan judul bab, babul haya'u bil ilmi. Bagaimana Imam Mujahid menyebutkan bahwasanya salah satu di antara sifat malu seseorang akhirnya menghalangi dia untuk apa? Belajar ilmu. Dan juga perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang para sahabat dari kalangan Ansar, bahwa rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Baik, kita langsung masuk pada hadis pada bab ini. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata, qala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Zainab ibnati Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تأني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فَبِمَا يَشْبِهُهَا وَلَدُهَا. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad ibn Salam. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Hisham ibn Urwah dari bapaknya Urwah ibn Zubair ibn Awam an Zainab ibnati Ummi Salamah, dari Zainab, anak perempuan Ummu Salamah. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Qalat Ummu Salamah berkata, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Ummu Sulaim, ini sahabiat ya. Ummu Anas, Anas bin Malik. Ibunya Anas ini, Ummu Sulaim ini. Datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT tidak malu dari menjelaskan tentang al-haq. Allah tidak malu min al-haq, maksudnya apa? Menjelaskan tentang kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Apakah alal ma'ah, wajib, apakah wajib bagi wanita min ghusl, dari mandi, idah talamat, apabila ihtilam. Ihtilam ini maksudnya apa? Mimpi, kemudian karena sebab ini mimpi akhirnya keluar mani. Ini pertanyaan Rasulullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila mimpi yang kemudian menyebabkan keluar mani? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'at al-ma'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, iya, apabila wanita tersebut melihat air mani. Maksudnya apa? Keluar air mani. Faghaddat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Nah, pada saat itu ketika wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ini merasa malu, kemudian menutup apa? Wajahnya. Ya. Menutup wajahnya, merasa malu dengan pertanyaan tersebut. Tapi Ummu Sulaiman, karena memang itu adalah sesuatu yang menjadi hajatnya, karena urusannya dengan masalah agama, urusan wajiban, salah satu syarat sahnya sholat adalah thaharah. Apabila kemudian mendapati seperti ini, bagaimana? Apakah wajib bagi dia untuk mandi sehingga kemudian bisa menunaikan ibadah sholat? Katanya dengan masalah ibadah, katanya dengan masalah thaharah, maka ditanya. Dan coba perhatikan ya, bagaimana wanita sahabat ini sebelum bertanya pada apa materi yang hendak dia tanyakan, dikasih mukadimah dulu. Innallaha la yastahyi minal haqq. Tidak langsung kemudian bertanya sesuai dengan pertanyaan, tapi apa? Dikasih mukadimah terlebih dulu. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sungguh Allah SWT tidak merasa malu dari menjelaskan tentang kebenaran. Jadi tidak langsung tertuju pada pertanyaan yang dia inginkan, tapi ada mukadimahnya terlebih dulu, sehingga apa? Ini menunjukkan tentang kekuatan akalnya ini ya. Ini salah satu adab. Adab ketika seorang hendak bertanya, jangan kemudian langsung pada pertanyaan, tapi paling tidak ada mukadimahnya yang untuk menjadi perantara dia masuk pada pertanyaannya. Coba kalau kemudian langsung bertanya, bagaimana apabila wanita melihat atau ihtilam? Lain ceritanya kalau kemudian dikasih mukadimah seperti itu, karena ini sesuatu yang kemudian seseorang malu untuk menyampaikannya, pertanyaan seperti ini. Karena katanya masalah syahwat. Tidak keluar air mani seperti itu kecuali karena apa? Dorongan syahwat. Dorongan syahwat ini sesuatu yang kalau kemudian diungkapkan, seorang akan datang rasa malu padanya. Oleh sebab itu beliau kasih mukadimah, innallaha la yastahyi minal haqq. Begitu ya. Sampai Ummu Salamah pun merasa malu sehingga beliau menutupi wajahnya saking malunya dengan pertanyaan tersebut. Wa kharaja Rasulullah awa tahtali mulra'ah. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah seorang wanita itu bermimpi basah kalau misalnya kita ya. Qala na'am. Taribat yaminuk. Iya. Taribat yaminuk. Ini istilah yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan zajar. Ya. Zajar. Apa? Kalau dalam bahasa kita seperti hardikan gitu ya. Masa perkara seperti itu kamu tidak tahu? Toh kamu kan adalah wanita begitu. Maksudnya seperti itu. Seharusnya kamu seorang wanita kan tahu tentang masalah itu. Kenapa kok masih engkau tanyakan gitu loh. Kadang-kadang diartikan kalau dalam terjemahan, buku terjemahan seperti apa? Sungguh rugilah kamu. Begitu ya. Ya, sungguh rugilah kamu. Begitu. Taribat itu aktasarat wa takhalat, artinya masuk gitu ya. Seakan-akan tanganmu itu masuk ke dalam apa? Ke dalam tanah. Ya, begitu. Fabima yushbihuha waladuha. Maka dengan apa seorang anak itu menyerupai ibunya? Kalau bukan karena sebab apa? Air mani tadi. Di sana ada air mani laki-laki, di sana ada air mani perempuan. Maka pengaruh baik pada rupa dan juga pada apakah anak laki-laki atau perempuan, itu pengaruhnya pada apa? Pada air mani. Banyak sedikitnya dominasinya. Ya, itu secara sebutkan oleh Nabi SAW seperti itu. Apabila air mani perempuan itu mendominasi air mani laki-laki, maka rupanya menyerupai ibunya. Dan apabila air mani laki-laki mendominasi air mani perempuan, maka anaknya menyerupai bapaknya. Berbeda lagi bagaimana kalau kemudian banyak sedikitnya. Kalau banyak air mani perempuan, maka anak itu menjadi perempuan. Apabila air maninya lebih banyak air mani laki-laki dibandingkan air mani perempuan, yang ketika terjadi percampuran, maka anak tersebut menjadi anak laki-laki. Begitu ya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, "Fabima yusbihuha waluduha." Nah, karena air inilah yang menyebabkan apa? Seorang anak itu menyerupai bapak atau ibunya. Ini ya. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang masih berkaitan dengan masalah rasa malu. Ya. Bagaimana sahabiah ini Ummu Sulaim tidak menghalangi rasa malunya untuk bertanya kepada Nabi SAW suatu perkara yang berkaitan dengan masalah agamanya. Yang berkaitan dengan masalah agama, bahkan masalah yang sangat penting itu. Coba kalau kemudian tidak ada pertanyaan seperti ini, yang ditujukan kepada Nabi SAW, gara-gara para wanita merasa malu untuk bertanya dengan pertanyaan seperti ini, maka kita tidak akan pernah mengetahui bahwa wanita juga apa? Mimpi basah juga, begitu ya. Karena sifat wanita itu lebih, dari sifat rasa malunya itu lebih kuat dibandingkan laki-laki untuk bercerita seperti ini. Itu suatu hal yang mungkin sebagaimana disebutkan mungkin aib atau kemudian yang suatu hal yang tidak pantas untuk ditanyakan. Ya, begitu ya. Ada merawi-rawi dari hadis ini. Yang pertama Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam. Ini kemudian sudah kita jelaskan Al-Bikandi. Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Ini salah satu di antara guru Imam Bukhari, seorang yang thiqah. Kemudian Abu Muawiyah, namanya Muhammad bin Khazin. Ad-Darir At-Taimi. Ini termasuk di antara rawi yang thiqah. Beliau juga Ad-Darir, Ad-Darir artinya buta ya. Kemudian Hisham bin Urwah, ma'ruf. Ya. Kemudian bapaknya juga Urwah bin Zubair bin Awam. Ini keturunan para sahabat ya, keturunan Zubair bin Awam. Kemudian yang kelima, ini juga semuanya thiqah semuanya ini. Zainab bintu Ummi Salamah. Kalau ada orang bertanya, loh ini kok nisbatnya kepada wanita kan, seharusnya yang namanya perempuan itu nisbatnya kepada bapaknya, anak itu nisbatnya kepada bapaknya. Fulan bin Fulan, Fulanah bintu Fulan, bukan Fulanah bintu Fulanah, begitu enggak. Nah, ini kenapa disebutkan di sini Zainab bintu Ummi Salamah. Bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Bapaknya ya, atau dikenal dengan Abu Salamah. Kenapa kok dinisbatkan kepada ibunya dengan nama Zainab bintu Ummi Salamah? Kenapa tidak disebut Zainab bintu Abi Salamah? Maka di sini para ulama mengatakan bahwa Ummu Salamah adalah siapa? Ummul Mukminin. Maka nisbat anak perempuannya kepada Ummul Mukmin adalah nisbat li syarfiha, karena kemuliaannya. Ya. Dan Zainab bin Rabibah. Rabibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak tiri kalau dalam Islam, anak sambung itu ya, begitu ya, anak sambung. Karena Ummu Salamah pada waktu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak perempuannya ini, dan anak perempuan ini hidup di bawah pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu ketika disebutkan Zainab bintu Ummi Salamah, ini bukan keutamaan, kemuliaan. Karena Ummi Salamah adalah siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab ini adalah Rabibah beliau, anak asuh dari istrinya, begitu. Dan Ummu Salamah dulu dikenal dengan namanya Barrah. Barrah, wanita yang utama, wanita yang Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti namanya. Ya. Dan Zainab ini termasuk di antara wanita yang paling faqih pada zamannya. Ya. Termasuk di antara wanita yang alimah, faqihah. Beliau ini lahir di Bumi Habasyah pada saat bapak dan ibunya hijrah dari kota Mekah menuju apa? Habasyah, lahir di sana. Ya. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Zainab ini hanya satu hadis saja. Begitu. Adapun ibunya adalah Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak riwayat dari beliau ini. Kita telah melewati hadis-hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah bab ilmu, bab al-iddah, bilal dan seterusnya ya. Dan di sanad ini ada dua orang sahabiah. Zainab ini sahabiah, kemudian ibunya juga sahabiah. Anak meriwayatkan dari ibunya, begitu ya. Kalau diriwayatkan dalam hadis bahwa seorang anak meriwayatkan dari bapaknya. Nah, tapi dalam hadis ini seorang anak perempuan meriwayatkan hadis dari ibunya sama-sama. Kemudian di sini disebutkan innallaha la yastahyi. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT punya sifat apa? Al-haya. Sifat malu. Kalau dalam kitab-kitab syarah Sahih Bukhari kebanyakan mereka mentakwil sifat haya ini. Kata mereka seperti contohnya dalam kitab Umdatul Qari dan Imam Ibn Hajar juga mentakwil ini. Mereka mengatakan bahwa sifat ini muhal. Muhal untuk dinisbatkan kepada Allah SWT. Sifat ini mustahil untuk dinisbatkan kepada Allah SWT. Karena apa? Ini adalah penyerupaan terhadap apa? Sifat-sifat makhluk yang kita katakan sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah Allah SWT. Dan Rasul yang menetapkan bahwa Allah SWT mempunyai sifat al-haya malu. Inna Allah la yastahi. Maka kita katakan karena Allah SWT sendiri yang menetapkan dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa Allah SWT punya sifat malu, maka kita tetapkan bila tamthil wala kaif wala takyif laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Selesai. Allah SWT mempunyai sifat malu sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiahnya, bagaimana sifat malu, apakah seperti anak atau seperti itu? Allahu alam. Kaifiahnya Allah SWT yang tahu. Apakah serupa dengan makhluknya? Ketika sifat itu dinisbatkan kepada makhluk, kita katakan Allah alam. Allah SWT tidak menyerupai dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Sederhana saja. Sebetulnya orang-orang ahl bid'ah menuduh ahlu sunnah salafin dengan apa? Dengan tuduhan bahwasanya orang-orang salafi itu adalah mujassimah. Ya. Mujassimah. Makna mujassimah adalah apa? Orang yang menetapkan jism pada Allah SWT. Jism itu ya anggota tubuh dan seterusnya. Tangan, kaki, mata, telinga, dan yang lainnya. Kita katakan bahwa kita tidak pernah menetapkan. Yang kita ikuti adalah apa-apa yang disampaikan Allah SWT dan Rasul. Allah yang menetapkan. Rasul SAW yang menetapkan bahwa Allah SWT melihat, Allah SWT berbicara, Allah SWT mendengar, Allah SWT punya sifat bersemayam di atas. Allah SWT yang menyampaikan, Allah SWT yang menetapkan. Bukan kita yang menetapkan. Wajib bagi kita untuk ittiba, menetapkan sebagaimana yang Allah SWT tetapkan. Menetapkan sebagaimana Rasulullah SAW tetapkan. Selesai. Kalau Allah SWT menafikan salah satu di antara sifat-sifat yang ada bagi dirinya, kita pun menafikan. Kalau Allah SWT menetapkan, kita menetapkan. Kalau Allah SWT menyebutkan, innallaha la yastahyi, sungguhnya Allah SWT tidak malu. Ya Allah, kita katakan Allah SWT memiliki sifat malu. Dan sifat makhluk Allah SWT berbeda dengan sifat makhluk yang ada pada makhluknya. Walaupun dari kalimatnya, dari lafadznya sama. Tapi ini tidak melazimkan sama secara keseluruhannya. Sebagaimana kalau sederhana saja sebetulnya. Asal dia buka apa pintu hatinya, insya Allah Allah SWT akan buka pintu hidayah padanya. Kita katakan semuanya faham bahwa sapi juga punya kaki, manusia juga punya kaki. Apakah kakinya sapi dengan kakinya manusia? Sama. Hewan punya mulut, kita juga punya mulut. Manusia punya mata, hewan juga punya mata. Apakah sama matanya? Yang satu khalik, yang satu makhluk, tentu berbeda. Di antara manusia saja tidak ada yang mengatakan bahwa mulut si fulan dengan mulutnya si Alan sama. Sama-sama manusia. Tangannya si fulan dengan tangan si Alan sama. Itu saja berbeda. Apalagi Allah SWT. Fala tadribullahi amthal. Allah SWT, jangan kemudian kita buat pengkiasan dan seterusnya. Kias hanya berlaku bagi Allah SWT, kias awlawi. Kias hanya berlaku bagi Allah SWT, kias awlawi. Kalau manusia mampu melihat, seharusnya Allah SWT lebih mampu lagi untuk melihat. Allah SWT mampu mendengar, Allah SWT lebih mampu lagi mendengar. Kalau sama kias, kalau dalam istilah para ulama usul fikih, ilhaqu syai' binadhirihi, ilhaqu syai' binadhirihi, menyambangkan sesuatu dengan sesuatu yang semisal dengannya, itu tidak berlaku bagi Allah SWT. Tapi kalau sifat awlawi atau kias awlawi, ini berlaku. Ya begitu ya. Ini bantahan bagi orang yang menuduh kita bahwasanya ahlu sunnah salaf itu mujassimah. Kita katakan tidak, siapa bilang mujassimah. Kalau dalam arti yang kalian maksudkan, maka kita menolaknya. Tapi kalau sebagaimana Allah SWT kehendaki bahwa kita menetapkan sebagaimana Allah tetapkan, itu yang kita yakini. Begitu. Ya. Ada manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah seyogyanya bagi seorang thalib ilmi, seorang pelajar, untuk meninggalkan sifat malu. Dalam menuntut ilmu. Seperti contohnya dalam masalah pertanyaan. Kalau memang di sana ada masalah yang dia tidak ketahui, jangan kemudian malu menghalanginya untuk apa? Bertanya. Karena yang bertanya itu salah satu bagian daripada ta'allum. Ya, dan itu adalah perintah. Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Yang soal wa'u al-ai. Jadi kejahilan itu obatnya apa? Bertanya. Allah SWT bertanya kepada ahlul ilmi. Dan bertanya itu adalah apa? Obat bagi kejahilan. Jangan sampai karena rasa malu kemudian kita akhirnya terhalang dari ilmu gara-gara sifat malu yang ada pada kita. Nah, kita harus pandai-pandai menempatkan sifat malu. Dan juga yang kedua, bahwasanya menjadi kewajiban bagi wanita untuk mandi apabila dia mendapatkan air mani. Dan juga bagi kaum laki-laki. Karena hukum ini berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan, kecuali ada takhsis pengkhususan. Tapi di sana tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi laki-laki saja atau bagi perempuan saja, enggak. Nah. Jadi keluarnya mani baik pada laki-laki ataupun pada perempuan itu sama saja. Ya. Sama saja. Itu ditandai dengan tiga sifat ya. Kalau mani laki-laki ya, itu baunya seperti bau apa namanya? Nah, kalau dalam istilah bahasa Arab itu seperti bau ajin. Ajin itu tepung yang kemudian dicampur dengan air begitu ya. Itu baunya seperti itu katanya. Ya. Kalau kering, kalau basah seperti itu. Kalau kering baunya seperti bau telur. Nah, telur, bau telur itu ya. bentuknya juga seperti itu, warnanya putih, berbeda dengan mani perempuan. Mani perempuan ini lebih encer dan warnanya kuning. Ya, itu kalau warna dari si warnanya ya. Ya. Bentuknya seperti ajin, baunya juga seperti ajin. Kemudian kalau kering, baunya seperti telur. Berbeda dengan maninya perempuan. Mani perempuan warnanya ke arah kekuningan dan lebih encer. Kemudian sama-sama keluar dengan apa? Dengan kekuatan ya. Berbeda. Jadi di sana dalam istilah para ulama ada yang disebut dengan mani, kemudian mati, wati. Nah, kalau mani dikeluarkan dengan apa? Dengan kekuatannya. Nah, kemudian setelah keluar biasanya, diiringi dengan apa? Lelah, capek dan seterusnya. Berbeda kalau mati. Mati itu biasanya kalau kemudian munculnya gara-gara pikiran, ya, pikirannya ke arah ke sana, atau kemudian karena berjumpa dengan istri, maka keluarlah yang disebut dengan mati. Dan mati ini najis, berbeda dengan mani. Kalau mani tidak najis ya, mani tahir. Nah, ini perbedaan di antara para ulama tentang masalah ini, antara jumhur dengan ini madzhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya mani itu najis, kemudian dibantah sama Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kalau kemudian Allah SWT mengatakan wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik penciptaan, masa diciptakan dari sesuatu yang najis. Manusia kan paling sempurna, makhluk yang paling sempurna, kan tidak mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis. Maka terdiamlah pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Kalau mati, iya najis. Maka kalau seorang keluar dibasuh, nanti insyaallah ada di sini, dibasuh kemudian setelah itu wudu. Berbeda dengan wadi. Wadi itu biasanya keluar setelah seseorang buang air kecil, kemudian setelah itu apa? Keluar cairan, yang itu disebut wadi. Nah, itu yang membedakannya. Dan ini juga berlaku bagi semua laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini ya. Jadi ini ya, mani laki-laki atau perempuan biasanya keluar ya. Bedakan itu yang laki-laki warnanya putih. Baunya seperti bau telur, kalau yang perempuan warnanya agak kuning-kuningan, lebih encer. Keluar dengan hentakan ya. Biasanya. Dan yang kemudian yang ketiga, setelah keluar biasanya disertai dengan apa? Letih atau lelah. Dan juga dalam medis ini ditetapkan bahwasanya wanita itu apa? Keluar mani. Wanita itu apa? Ada mani sebagaimana kaum laki-laki. Dan juga dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kias itu ada ya. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya tentang mani wanita, beliau mengatakan fabima yushbihuha waladuha. Ini pengkiasan ini. Nah, sebagaimana laki-laki keluar mani, maka perempuan juga keluar mani dan hukumnya sama. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-70. Qala haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu warquha wa hiya mithlu al-muslim hadithuni ma hiya fa waqa'a an-nasu fi shajar al-badiyah fa waqa'a fi nafsi annaha nakhlatu. Qala Abdullah fastahyaitu faqalu ya Rasulullah akhbirna biha Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya nakhlatu. Qala Abdullah, fahaddathtu abi bima waqa'a fi nafsi, faqala li an takuna qultaha ahab ilayya min ayakuna li kada wa kada. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Ismail. Qala haddatsani, telah meriwayatkan hadis kepadaku Malik, Malik bin Anas, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari syajaratan, sukunya di antara pohon, pepohonan ada pohon, la yaskutu warqaha, daunnya tidak berjatuhan, wahia mithlu muslim, dan pohon ini seperti seorang muslim. Hadithuni mahiyah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, kabarkan kepadaku apa pohon itu. Fawqa'an nas fi syajaril badiyah. Maka manusia, para sahabat itu menjawab bahwa itu adalah syajar al-badiyah. Fawqa'u fi nafsi, dan ada pada diriku jawabannya berupa apa? Annaha nakhlatu, bahwa pohon itu adalah pohon apa? Kurma. Jadi pohon kurma ini seperti seorang muslim. Maksudnya dari manfaatnya. Ya. Tidak ada dari bagian pohon kurma kecuali apa? Bermanfaat. Semuanya, batangnya, pelepahnya. Ya, semuanya bermanfaat. Sampai ketika seorang makan kurmanya, bijinya pun bermanfaat juga. Tidak ada satu bagian dari pohon ini kecuali mendatangkan manfaat, seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu mulai dari batangnya bermanfaat, kemudian daunnya juga bermanfaat, buahnya juga bermanfaat, seperti itu ya. Nah, para sahabat berpikir bahwa pohon itu adalah pohon badiah. Adapun pada diri sahabat Abdul Umar, bahwa pohon itu adalah pohon apa? Kurma. Qala Abdullah fastahyaitu. Abdullah bin Umar mengatakan, maka aku malu. Nah ini, malu inilah yang menghalangi beliau untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Sementara itu adalah jawaban benar. Faqalu ya Rasulullah akhbirna biha. Kemudian para sahabat mengatakan, wa Rasulullah kabarkan kepada aku tentangnya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya nakhlatu. Rasulullah kata bahwa adalah pohon kurma. Qala Abdullah, fahaddathtu abi bima waqa'a fi nafsi. Kemudian setelahnya, setelah beberapa saat kemudian, Abdullah bin Umar mengatakan, maka aku ceritakan kepada bapakku, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma waqa'a bima waqa'a fi nafsi, apa yang ada pada diriku, maksudnya apa yang ada dalam hatiku. Faqali an takuna qultaha ahba ilai min an takuna li. Kalau engkau menjawab, mah, itu lebih aku sukai. Mah, dari apa? Aku mendapatkan kata wa kata. Disebutkan harapan Umar ini apa? Mendapatkan seperti unta merah, sesuatu yang paling berharga di kalangan orang Arab ya. Engkau menjawabnya lebih aku sukai daripada unta merah. Begitu ya. Atau kemudian sesuatu yang berharga yang lainnya begitu. Nanti sini ini sudah pernah kita jelaskan secara panjang lebar ya, tentang rawi-rawinya ya. Kita hanya mengulang saja tentang hati sini ya. Bab qaul muhaddis hatta sana wa akhbarona ya. Ini semua ada di dalam hadis ini ya. Adapun Ismail, qala haddatsana Ismail, namanya adalah Ismail ibn Abi Uwais. Ini keponakannya Imam Malik. Ya. Ismail ibn Abi Uwais ini keponakannya Imam Malik rahimahullah taala. Maksudnya anak laki-laki dari saudara perempuan Imam Malik. juga dalam hadis ini diperbolehkan bagi seorang itu berharap kalau anaknya, nah, kelebihannya ditampakkan, terutama dalam masalah ilmu. Ya. Jadi diperbolehkan bagi seorang itu merasa bangga, merasa senang kalau anaknya menampakkan kelebihan ilmunya. Dan ini bukan termasuk kesombongannya. Ini bukan termasuk bagian dari kesombongan. Ya rata-rata orang tua suka seperti itu ya. Kalau anaknya berprestasi kemudian muncul di permukaan atau anaknya punya kelebihan dibandingkan yang lainnya. Setiap orang tua pasti bangga ya. Tapi kebanggaan itu sesuatu yang nyata. Jangan sampai kemudian seorang bangga dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, tidak real begitu ya. Ya seperti ini yang terjadi pada Umar radhiyallahu taala anhu, bangga kalau anaknya muncul dan jawabannya benar seperti itu ya. Apalagi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bergembira kalau kemudian pertanyaan beliau dijawab dan yang menjawab adalah sahabat Abdullah bin Umar. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada para sahabatnya yang berhasil menjawab pertanyaan beliau. Kadang-kadang seperti itu. Sering kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya. Di antara para sahabat ada yang menjawab, walaupun dengan malu-malu begitu, tapi ada yang menjawab, dan Rasulullah bangga kemudian mendoakan kepada sahabatnya tersebut. Ini harapan Umar, Rasulullah mendoakan bagi siapa? Bagi anaknya Abdullah bin Umar. Dan juga ilmu itu lebih berharga dari segalanya. Ya, lebih berharga dari harta dunia dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar ini, li antakuna qultaha ahabba ilayya min an yakuna likad wa kad. Lebih berharga dari semuanya. Dari harta benda dan seterusnya. Oleh sebab itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu menjaga kita. Berbeda dengan harta, kita disibukkan untuk menjaganya. Nah, semakin ilmu itu kita sebarkan, ya, kita tunaikan zakatnya. Ya, alhamdulillah kita Allah SWT telah berikan ilmu kepada kita. Maka apa? Untuk menunaikan zakatnya apa? Ya mengajarkan kepada orang lain, mengajar kemudian apa? Mendakwahkannya. Semakin kita dakwahkan, ilmu itu semakin kuat, semakin bertambah banyak dan semakin kokoh. Berbeda dengan harta, semakin kita belanjakan semakin habis. Ya, semakin kita belanjakan semakin habis. Ilmu semakin kita sebarkan, semakin kita berikan kepada orang lain, semakin banyak, semakin kokoh. Karena seseorang ketika hendak menyampaikan sesuatu tentang ilmu, tentu dia akan murojaah, dia akan mengulang, dia akan menambah ilmunya. Secara otomatis ilmunya setiap hari bertambah, tidak berkurang. Berbeda dengan harta, semakin kita belanjakan semakin habis. Jadi ilmu menjaga diri kita dari segala bentuk fitnah. Itu keutamaan ilmu. Adapun harta, kita harus menjaganya. Kalau kita tidak ingin harta itu berkurang atau kemudian habis malahan, maka kita jaga. Nah, ini yang kadang-kadang di antara sebagian kita lebih sibuk dengan mencari harta, kemudian melupakan mencari ilmu. Ya, sementara keutamaan ilmu sangat banyak sekali. Dunia dan akhirat kita. Ya. Tapi kita lanjutkan ini hadis yang pada bab yang berikutnya. Bab man istahya fa amara ghairahu bi su'ali. Bab yang menjelaskan tentang seorang yang merasa malu, kemudian memerintahkan yang lainnya untuk bertanya. Ini bab yang menjelaskan tentang apa seseorang merasa malu dari seorang alim untuk bertanya tentang hal yang bersentuhan dengan dirinya, kemudian memerintahkan orang lain untuk bertanya kepadanya. Bab sebelumnya juga berkaitan dengan masa ras atau sifat malu. Ini juga berkaitan dengan sifat malu. masih apa? Satu induk. Yaitu berkaitan dengan sifat malu. Hadis yang ke-71. Qala haddatsana Musaddad ibn Musarhad. Qala haddatsana Abdullah ibn Dawud al-A'mash al-Mundir al-Thawri an Muhammad ibn Hanafiyyah an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madda'an fa'amartu Miqdad ibn al-Aswad ayas'al Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudhu. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Musaddad. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdullah bin Dawud al-A'mash dari A'mash al-Mundir al-Thawri an Muhammad bin Hanafiyah dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata kuntu rajulan madda, aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar madhi. Seorang laki-laki yang banyak keluar madhi. Madda ini isim balaghah ya. Menunjukkan apa? Banyaknya keluar madhi. Fa'amartu Miqdad, maka aku meminta kepada Miqdad ayas'al Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalahku ini. Fasa'alahu. Kemudian Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fihi al-wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Fihi, dalam perkara ini apa? Kewajibannya adalah berwudu. Adapun rawi pertama Musaddad ibn Sarhad ma'ruf ini gurunya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian kedua adalah Abdullah bin Dawud ibn Amir ibn Rabi. Ya. Kunyahnya Abu Muhammad atau kunyah yang lain adalah Abu Abdurrahman Al-Kufi Al-Hamdani. Imam Yahya bin Ma'in berkata bahwa rawi adalah seorang yang thiqah ma'mun. Dan juga Imam Abu Zur'ah mengatakan bahwa rawi ini Abdullah bin Dawud itu adalah seorang thiqah nasikan ahli ibadah. Sampai beliau pernah berkata, saking kuatnya orang ini ya, tidak masalah menjaga agamanya. Qal ma kadzabtu kidbatan qattun ila maratan fi sahih. Aku tidak pernah berdusta selama-lamanya kecuali satu kali aja pada waktu aku kecil. Pada waktu aku kecil. Ceritanya bagaimana? Bapaknya bertanya kepada Dahab dalam makan, apakah engkau pergi ke tempat itu? Fakultu bala. Walam akun dahab tu ilandah. Kemudian aku jawab, ya, saya pergi ke sana. Padahal dia tidak pernah pergi ke sana. Itu satu kali saja katanya, pernah berdusta. Insyaallah. Kemudian ketika ada Sulaiman bin Al-A'mash, ma'ruf ya. Kemudian Mundir yang keempat, Mundir. Ini juga seorang rawi yang thiqah. Abu Ya'la Thawri namanya. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa ini adalah seorang yang thiqah begitu ya. Kemudian yang kelima adalah Muhammad bin Hanafiyah. Namanya aslinya Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu ya. Nah, kenapa kok kemudian disebut namanya Muhammad ibn Al-Hanafiyah? Karena ibunya, ibunya namanya Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafi Al-Yamami. Ini ibunya ini termasuk di antara tawanan perang pada waktu perang Yamamah. Ya. Dari kabilah Al-Hanafiyah atau kemudian tepatnya Hanifah, dari kabilah Hanifah. Hanafiyah atau Hanifah begitu. Sehingga Muhammad ini anaknya Ali bin Abi Thalib dinisbatkan kepada kabilah ibunya. Gitu. Ibunya yang dulu menjadi tawanan, kemudian akhirnya diberi istri oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kisah ini panjangnya dan banyak sebetulnya. Dan juga nanti insya Allah kita akan belajar pada bab thaharah secara lengkap tentang masalah ini. Tentang perbedaan antara mani, wadi, kemudian madi, dan juga fikih yang berkaitan masalah thaharah dengan tiga perkara ini. Tapi secara umum bahwasanya yang disebut dengan al-madi, ya, itu termasuk di antara apabila keluar, maka termasuk di antara pembatal wudu. Termasuk di antara perkara yang bisa membatalkan wudu apabila keluar dari seorang, maka wajibnya adalah apa? Membersihkan dakarnya. Kemudian setelah itu berwudu sebagaimana wudu saat hendak salat. Ini ya. Dan mandi ini tidak, karena sebagian orang mengatakan harus mandi juga. Tidak. Tidak harus mandi sebagaimana mani. Kalau mani jelas harus mandi. Adapun mandi cukup apa? Untuk. Dan ini najis ya. Oleh sebab itu, di samping wudu maka wajib untuk membasuh zakar. Bahkan sebagian para ulama tidak hanya zakar saja, wa madzakirahu, zakar dan sekitarnya. Ya. Begitu ya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi yang dibasuh tidak hanya zakarnya saja tapi apa? Sekitarnya. Kemudian setelah itu baru wudu. Ya. Dan juga faedah daripada hadis di atas dianjurkan untuk apa? Untuk husnu mu'asyarah. Jadi bermuamalah dengan mertua dengan cara yang hasan. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Merasa malu bertanya kepada mertuanya. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Fatimah bintu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau. Tidak bertanya tentang masalah ini malu. Kenapa? Karena biasanya yang namanya madhi itu tidaklah keluar kecuali setelah apa? Bercumbu dengan istri. Ya. Belum sampai pada tingkat apa jima. Bercumbu kemudian setelah itu keluar madhi. Karena kedudukan Fatimah itulah istri beliau dan Fatimah adalah anak putri Nabi SAW, maka merasa malu bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya meminta kepada Miqdad bin Aswad untuk bertanya tentang masalah ini. Ya. Ini termasuk di antara adab ya. Husnu al-mu'asyarah. Jadi bermuamalah dengan cara yang hasan, dengan cara yang baik dengan mertua, jangan kemudian masalah-masalah saya seperti ini disebutkan kepada mertuanya. Dan dengan hadis ini Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya wajib untuk berwudu ketika keluar mati secara mutlak. Baik karena sebab tadi yaitu berjumpa dengan istri atau kemudian karena apa terfikir di kepalanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini juga. Bisa jadi akhirnya keluar mati. Maka ini apa wajib untuk berwudu secara mutlak. Allahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.